Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين مسلمات حاضرين رحماني ورحمكم الله. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid pada babu man hazala bisyai'in fihi zikrullah, bab tentang hukum orang yang mengolok, orang-orang yang mereka mengolok sesuatu yang ada di dalamnya zikrullah atau Al-Quran ataupun Ar-Rasul. Dibawakan oleh Syekh pada pembahasan yang lalu adalah tentang asbabun nuzul daripada surat At-Taubah ayat 65. Kita bacakan, wa qauluhu, dan ucapan riwayat dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh tabi'in, yakni tiga tabi'in, Muhammad ibni Ka'ab, Zaid ibni Aslam, dan Qatada, bahwasanya ketika sahabat berangkat perang Tabuk, maka di tengah perang Tabuk dalam perjalanan ini, barakallahu fikum, ada seorang laki-laki yang mengatakan, maro'aina, kami tidak pernah melihat. Kata Syekh Utsaimin, tahmil antakuna basoriyah, kami tidak melihat secara mata, yakni dengan mata. Atau yang kedua, melihat di sini tahmil antakun ilmiyatun qalbiyatun, melihat kemungkinan dengan ilmiah, karena pengertian melihat juga dengan ilmu. Saya melihat dengan ilmu, dengan hati atau pengetahuan. Kata laki-laki ini, kami tidak melihat seorang misla qura'ina haula, seperti mereka, para pembaca-pembaca Al-Quran. Al-Murad, yang dimaksud mereka, kata laki-laki ini, adalah Ar-Rasul wa ashabuhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, arghabu butunan, arghabu butunan, orang yang paling besar perutnya, orang yang paling demen, seneng makan. Karena kalau perutnya besar, dia akan banyak makan. Ini tuduhan yang pertama, arghabu butunan, ay ausa, perutnya lebar. Wa inna makanatir rahbahuna bima'na sa'. Di sini kalimat rahbah di sini mengandung makna sa', perutnya besar. Orang yang suka makan. Li'anahu kullama itasa'al batnu rahimal insan fil akli. Karena kalau orang itu perutnya lebar, akan demen, seneng untuk makan. Ini tuduhan yang pertama, pelecehan yang pertama, pengolok-olokan yang pertama kepada Rasul alaihi salatu wasalam dan sahabatnya. Yang kedua, kalimat pelecehan kepada Nabi dan sahabatnya, olok-olokan mereka kepada Nabi dan sahabatnya, wala agdzabu alsinan. Saya tidak pernah melihat orang yang paling pendusta lisannya. Ya. Apa itu al-kadzib wa huwal ikhbar bi khilafil waqi'. Dusta itu maknanya mengkhabarkan berbeda dengan kenyataan, memberitakan suatu perkara berbeda dengan kenyataan, kadzib. Ya. Ini tuduhan yang kedua. Rasul SAW, para sahabat dituduh orang yang lisannya suka dusta. Tayyib. Wal alsun jam'u lisan, jamak dari kalimat lisanun. Wal murad wala agdzabu qaula, ya tapi yang dimaksud lisan paling pendusta ucapan, karena lisan dipakai untuk bicara. Wal lisan yutlaq alal qaulil qauli katsiran bil lugha arabiyyah, karena kalimat lisan mutlak dalam bahasa Arab, ya, itu maknanya al-qaul, ucapan. Kama fi qawli ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi, kami tidak mengutus seorang rasul kecuali bilisan. Apa lisan? Dengan bahasa yang diucapkan oleh kaumnya. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, ai bilughatihim, dengan bahasa kaum yang Allah utus di tengahnya rasul itu. Nah, ini tuduhan yang kedua, Nabi dan sahabat dituduh kalau berbicara banyak dusta. Yang ketiga, wala ajbanu inda liqa, saya tidak melihat orang yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Ini juga pelecehan, ini juga olok-olokan, dan ini merendahkan Nabi alaihi salatu wasalam dan sahabat. Nabi orang yang pemberani. Ketika di Madinah ada suara yang mencekam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengambil kuda tanpa pelana, tidak ada di atas punggungnya sesuatu untuk duduk, langsung menenteng pedangnya dan mengejar sumber suaranya. Maka Nabi mencari-cari ada apa ini. Sahabat pun kemudian keluar dari rumahnya mencari sumber suara juga. Ternyata di situ beliau sudah berada di atas kudanya, menenteng pedangnya di atas punggungnya. La tarau. Kalian tidak usah cemas. Betul-betul pemberani. Termasuk keberanian saat perang. Tapi munafik menuduh, melecehkan, mengolok beliau dan sahabat para pengecut. Al-juban, apa itu pengecut? Juban huwa khaur fin nafs yamna'u al-mar'u minal ikdam ala ma yaqrah. Juban, pengecut, itu khaur, rasa cemas pada jiwa seseorang yang menghalangi seorang maju melakukan perkara yang tidak disukai. Rasa cemas pada jiwa yang menghalangi seorang untuk ikdam, maju menuju perkara yang tidak disukai. Ini namanya pengecut. Iya. Kalau orang mau perang harus pemberani. Karena apa? Karena perang berarti siap mengorbankan nyawa satu-satunya. Nah, ini Rasul alaihi salatu wasalam dituduh pengecut. Sungguh ini pelecehan. Dan pengecut ini bukan sifatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Kana nabi asja'un nas, kata Anas. Nabi itu orang yang paling pemberani. Ya, dia dakwah, mengenalkan dakwah tauhid di Mekah bersendirian. Dakwah sendirian ya ibadallah. Di muka bumi ini bersendirian. Kalau bukan orang pemberani, tidak mungkin berdakwah menyampaikan yang hak, menerangkan yang hak itu hak, yang syirik itu syirik. Karena harus menghadapi tokoh-tokoh kafir Quraisy, resikonya adalah nyawa. Kalau bukan orang pemberani, tidak mungkin. Barakallahu fiik. Fahuwa hulukun nafsiyun dhamim. Pengecut itu perilaku jiwa yang tercela. Perilaku yang ada di dalam jiwa yang tercela. Walihada kana nabiyyu, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'il minhu, berlindung diri, dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari beliau berlindung diri kepada Allah minal jubni wal bukhli, dari penyakit pengecut dan bakhil. Ya, karena itu sifat tercela. Lima yasul fihi minal ihjam amma yanbahi al iqdam ilaih. Karena pengecut akan menghasilkan ihjam, mundur melakukan perkara yang seharusnya dia maju. Iya, seharusnya dia maju, malah mundur. Kenapa? Pengecut. Nah, ini tuduhan yang keji. Walihada kana sifatun dhamimah. Oleh karena itu, pengecut ini sifat tercela. Wadil al-safu, namun sesungguhnya sifat pengecut ini sifat-sifat tantabiq alal munafikin la alal mu'minin. Namun sifat pengecut ini yang mempraktekkan tantabiku, yang akan mempraktekannya adalah munafikin, la alal mu'minin, tidak akan dipraktekkan oleh orang-orang mukminin. Ya, kalau orang mukmin pemberani. Orang mukmin punya jiwa pemberani, tidak pengecut. Kalau munafik pengecut. Ikhwati billah, ini tidak tiga tuduhan. Sekarang kita bantah satu persatu. Apa betul Nabi orang yang doyan makan, sukanya ngurusi perut? Fal mu'min yakulu bima'in bima'in bima'in wahid. Orang mukmin itu dia makan dengan satu wadah. Orang kafir dengan tujuh wadah. Banyakan mana? Orang kafir. Orang mukmin dalam hadis sulusun sulusu lito'amihi. Perut itu ada tiga wadah, ada tiga bagian. Perut itu ada satu wadah yang di situ dibagi tiga. Ya, wi'a, wi'a itu wadah untuk menaruh makanan. Perutnya orang kafir tujuh, wadahnya tujuh. Orang mukmin satu, satu pun dibagi tiga. Dalam hadis, sulus li ta'amihi, sepertiga untuk jenis makanan. Wasulus li syarabih, sepertiga untuk minum air. Wasulus li nafasihi, untuk udara. Ya, sepertiga untuk jenis makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk bernafas. Jadi satu dibagi tiga. Orang kafir tujuh. Lebih banyak mana? Orang mukmin wala kafir. Baik. Wal kafiru yakulu bisab'ati am'a. Orang kafir itu akan makan dengan tujuh wadah. Perutnya itu bisa menampung tujuh, berisikan tujuh bagian. Wal mu'min asdaq, sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad wa Tirmidzi, ya, seperti itu hadis. Dalam hadis ma mala abna adam wi'a asyara. Tidak ada bagi anak Adam mengisi yang kalau diisi lebih buruk daripada mengisi perutnya. Bihasbi ibni Adam luqaimat, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk yukimna sulbah, yang penting bisa tegak tulangnya, tulangnya bisa tegak, itu sudah cukup beberapa luqaimat suapan. Jadi sekedar itu, untuk sekedar bisa berdiri sehat beribadah, seperti itu, bukan untuk berpuas-puas makan. Makanya dalam surat Muhammad, waladina kafaru yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang kafir di dunia itu yatamatta'un, bersenang-senang. Wayakulun, makan kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang. Wanaru maswallahum, di akhirat tempatnya neraka. Ya, jadi orang mukmin jangan sampai larut dengan apa yang dilakukan orang kafir. Ya. Para sahabat bukan tipe orang yang dituduh orang munafik. Aisyah bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammad." Tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasalayal, 3 malam. Ya. 3 malam ya dalam keadaan kenyang. Tabta yani 3 malam berturut-turut dalam keadaan kenyang. Hatta qubida, sampai Nabi wafat. Hadis Bukhari Muslim. Berarti Nabi selama hidupnya dalam perjuangan membela Islam, selama hijrah di Madinah, tidak pernah 3 malam berturut-turut makan kenyang min khubzi sya'ir, roti yang terbuat dari gandum. 3 malam berturut-turut tidak pernah. Maknanya apa? Hidup sederhana, makan sederhana. Itu Nabi. Yang bercerita siapa? Orang dalam, Aisyah radhiyallahu anha langsung. Sanadnya langsung yang menyaksikan, Aisyah. Berarti orang munafik itu menuduh, melecehkan kezuhudannya Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau bangun tidur ngecap garis tikar di pipinya. Bukan orang yang bermewah-mewah seperti mereka, sederhana. Sampai Umar menangis ketika Nabi tidur di masjid, bangun tidur pipinya garis tikar, nangis Umar bin Khattab. Kenapa nangis? Mereka para raja tidur di atas kasur yang tebal, dikelilingi para pengawal. Ada Nabiullah seperti ini. Berarti orang munafik dusta. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya. Istrinya. Baik. Dan istrinya bukannya 1, 9. Gimana tidak harmonis? Tentu saja mereka keluarga paling harmonis. Ya, semuanya bersabar, istri-istri Nabi. Ya, padahal 9 wanita di bawah kekuasaan. Itulah ummahatul mukminin, wanita-wanitanya mukminin, teladan kita. Baik. Contohlah mereka. Baik. Kemudian kata Syekh, wal mu'min asdaqu annas lisanan. Dan orang mukmin orang yang paling jujur ucapannya. Wala siyaman nabiyyu, lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, para sahabatnya. Fa innallaha wasafahum bisidqi, karena Allah mensifati mereka dengan sifat jujur. Berarti tuduhan yang kedua tidak benar. Orang munafik mengatakan orang yang paling pendusta ucapannya adalah Nabi dan sahabat. Allah bantah dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr, Allah berfirman, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Al-muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin. Allah sifati orang muhajirin dengan sifat fuqara, orang-orang fakir. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari kampung-kampung mereka oleh orang musyrik. Kafir Quraisy mengusir para sahabat sehingga hijrah ke Madinah. mereka ditimpa dengan kefakiran. Iya, karena rumah bisnisnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, mengejar apa itu? Yabtahun fadlan minallah wa ridwana. Mereka berhijrah meninggalkan rumah dan harta, harta mereka, untuk mencari keutamaan dari Allah Ta'ala dan keriduannya. Wayan surunallaha wa rasulah, untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadikun. Mereka itu para sahabat muhajirin disifati oleh Allah sadiqun, orang yang sidq, jujur. Berarti ucapan laki-laki ini diingkari oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ini. Justru munafikun akdzabun nas. Justru munafik orang yang paling pendusta ucapannya. Apa buktinya? Buktinya Allah sendiri Azza wa Jalla yang mengatakan demikian. Kama qala Allahu fihim wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah itu bersaksi, ya, dalam surat Munafikun, wallahu yashhadu, Allah itu bersaksi, innahum, mereka munafik, lakadibun, pakai lam taukid, pasti para pendusta, yang menyebut, memberi stempel pendusta, adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti terbalik, sahabat diberi rekomendasi, tazkiyah, orang yang jujur, munafik diberi catatan sendiri pendusta. Barakallahu fik. Ini sifat yang dituduhkan kepada Nabi dan sahabat terbantah. Justru Allah melabeli mereka pendusta. Wa ja'ala an-nabiyyu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-kadzib, sifat dusta, min alamatin nifaq, termasuk tanda-tanda kemunafikan. Ada empat, arbaun, mangkunna fihi khoslatun minhunna. Ada empat sifat dari sifat munafik, ya, siapa yang ada padanya empat sifat ini, kana munafiqan khaliso, munafik tulen. Empat sifat itu, idza hadasa kadzib, kalau bicara dusta, ya, kalau bicara memberi berita isinya dusta, sifat munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau memberi janji, ya, tidak ditepati. Wa idza tumina khona, kalau diberi amanat khianat. Kalau diberi amanat khianat. Wa idza khosoma fajaro, kalau bertengkar fujur, melakukan dosa. Yang penting berdebatnya menang, walaupun pakai sumpah palsu, saksi palsu, bukti palsu, yang penting menang. Ini sifat munafik, bukan sifat orang mukmin. Siapa yang ada padanya empat sifat ini, munafikon khalis, munafik tulen. Tulen, kata Nabi. Orang mukmin tidak mungkin seperti itu. Dia harus jujur, bicaranya jujur, ya. Bila janji pun jujur, berusaha ditepati. Kalau tidak mampu, berusaha menepatinya. Ya, sebagaimana kita orang mukmin dididik seperti itu. Wal munafik, adapun orang munafik tadi dituduhkan, ya, apa tadi? Dituduhkan, Nabi dituduh ajbadu, ajbanun nas, pengecut. Wal munafikun justru sebaliknya, munafik min ajban anas. Munafik itu orang yang paling pengecut. Seperti dalam surat Munafikun ayat yang keempat, qala ta'ala ya sabuna kullasaihatin alaihim. Mereka mengira, ya sabun, orang munafik mengira kullasaihah alaihim, semua teriakan itu untuk mereka, saking takutnya, takut kedoknya terbongkar. Sehingga kalau ada teriakan seolah ditujukan kepada mereka, saking takutnya. Kata Syekh, falau sami'u ahada, kalau seandainya mereka mendengar ada orang yunsidu dolatahu, mengumumkan barang hilangnya, laqalu, niscaya mereka akan mengatakan aduun aduun wa huwa ahabun nas lidunya, musuh musuh, padahal dia orang yang paling demen dengan dunia. It asla nifaqihim min ajli dunya, karena asalnya pengecutnya mereka, sifat nifaknya mereka karena dunia. Min ajli tahmid dima'uhum, tujuannya untuk terjaga darah mereka, wa amwalihim, harta mereka, wa a'radihim, makanya mereka sangat takut hartanya, nyawanya hilang, takut. Ketika itu kaum mukminin meminta kepada Allah. Allah berfirman menceritakan orang-orang yang beriman, alladzina amanu, berkata orang-orang yang beriman, laula nuzilat surah, seandainya Allah menurunkan satu surat, surat yang berisikan perintah berjihad melawan musuh Allah. Begitu. Maka fa idza unzilat surah dzakara fiha dzakaral qital, ketika Allah turunkan satu surat perintah untuk mengangkat senjata melawan musuh Allah, maka orang-orang yang beriman itu bergembira, bergembira, ini kesempatan meraih surga, senang, ini kesempatan meraih pintu surga, ya. Tetapi kata Allah, fa amal ladina fi qulubihim marad, adapun orang yang di hatinya ada penyakit, ya, yang durun ilaik nadharul maghshi, dia melihat anda Nabi, apa yang dia pandang seperti orang mau pingsan, nadharul maghshi minal maut, mereka takut seperti orang mau pingsan. Demikian Allah sifati munafikin, ya. Padahal sifat yang dimiliki oleh orang mukmin, mereka senang. Kenapa? Bergembira untuk meraih pahala Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan mengangkat senjata melawan musuh kalian, wa huwa kurhul lakum, itu perkara yang kalian tidak suka. Iya, karena kalau berangkat melawan musuh, bisa jadi kita mati, mati berpisah dengan kelezatan dunia. Takut mereka berpisah dengan dunia. Orang mukmin, mereka justru mati itu pintu masuk kampung akhirat. Iya, kenikmatan di sana. Kenapa takut? Tapi munafik, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, nadhara ilaika nadhara al-makhshi, dia datang memandang Anda seperti pandangan orang mau pingsan ditimpa mati. Belum mati sudah kayak mau mati. Orang mukmin tidak seperti itu. Pemberani. Wa huwa kurhul lakum, itu sesuatu yang kalian tidak suka. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka berakibat baik. Ikhwati billah, ini hakikat nifaq, karena mereka ternyata punya penyakit pengecut. Kesimpulannya takutnya mereka berpisah dengan kelezatan dunia. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang pengecut karena dunia. Karena Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Majah di Sahihan Syekh Albani, innal walada mabkholatun majbanah. Sesungguhnya anak, nikmat anak, atau punya anak, nikmat. Tapi kata Nabi, majbanah mabkholah, tempat menjadikan orang itu pengecut, tempat yang menjadikan orang itu bakhil, itu anak. Iya, karena alasan anak, barakallahu fikum, menjadi orang yang pengecut untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Alasannya apa? Anak saya bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula menjadi orang yang bakhil, mau bersedekah, menolong, berjuang, membela agama Allah, itu pun punya alasan, saya punya anak, bagaimana anak saya, padahal dia mampu sesungguhnya. Innal walada mabqalatun majbana. Baik, ikhwati fillah, maka ketika orang ini menuduh dengan tiga tuduhan ini, kemudian bagaimana? Fadahaba walakin kadzabta faqala lahu auf. Auf, Auf itu sahabat, berkata kepada laki ini, kadibta, kamu dusta. Apa yang kau hab sampaikan, dusta. Ai akhbarta bi khilafil waqi. Sahabat ini mengingkari ucapan munafik ini, kamu dusta, menyelisihi kenyataan. Wa fi dzalika dalil ala takdzibil kadib mahma kanal amr. Di sini bukti tentang kedustaan itu tetap dusta. Dusta tetap dusta apapun keadaannya. Wa ana sukut alaihi la yajuz, dan diem membiarkan kedustaan, kata Syekh, la yajuz, tidak boleh. Munafik ini dusta, saya tidak boleh diem. Maka Auf ibni Malik mengatakan, walakinaka munafik, langsung kamu munafik. Karena kalau orang mukmin tidak mungkin menuduh Nabi dan sahabat dengan ucapan keji, kamu munafik, mesti begitu. Zahirnya jelas munafik. Maka kemudian li annahu la yutlaq ala hadhihi al-awsaf ala Rasulillah, karena tiga sifat ini tidak mungkin diberikan kepada Rasul SAW wa ashabihi, kepada para sahabatnya. Rajulun tusama bin Islam illa munafik, orang ini menamakan dirinya Islam tapi dia orang munafik. Wa bihadza yu'raf anna man sabba ashabar Rasul annahu kafir, siapa yang mencaci maki Rasul itu dihukumi kafir. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.